A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati, abai wa ummahati, azami Allah wa iyyakum. Semoga para peserta, para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama kita mempelajari bahasa Arab dalam buku Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha juz'ul awal. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali mengudara bersama Radio Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan melancarkan program kita dan pelajaran kita pada malam hari ini. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada malam hari ini masih dalam Darsus Salisa Asyara, Bagian Ba, Safha 74, halaman 74, Bagian Ba dari pelajaran 13, Bagian Ba halaman 74. Semoga para peserta telah siap dan mendapatkan halaman dari pelajaran kita pada malam ini, halaman 74, yang mana pada pelajaran yang bagian alif kita mempelajari yaitu kata ganti, yakni dhamir al-ghaib, dhamir lil ghaib, yakni kata ganti orang ketiga, yaitu huwa yang berbentuk muannas. Pada bagian alif kita telah mempelajari dhamir ghaib huwa dan hum. Kemudian kata gantinya atau memakai jama' atau mufrad huwa, kemudian diganti dengan dhamir muttasil hu, kalau hum itu jama'. Dan pada bagian ba kita mempelajari dhamir al-ghaibah, ini orang ketiga kategori perempuan, bagian perempuan, yakni hunna juga hiya untuk mufradnya, hunna jamaknya. Baiklah, kita baca pelajaran kita pada malam hari ini, bagian ba halaman 74. Kita mulai pelajaran kita dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Istami'u summa karriru. Man haula'il fatayatu ya Maryam? Hunna zamilati. A'akhawatun hunna? Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna asy-syaikhu Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Nukarrir. Man haula'il fatayatu ya Maryam? Hunna zamilati. A'akhawatun hunna? Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna asy-syaikhu Bilal. Ummuhunna ustadzati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Kemudian kita lanjutkan membaca tamrin yang pertama, hawil al-mubtada. Hawil al-mubtada'a fil jumalil atiyah ila jam'i ila jam'in kama huwa muwaddihun fil misali. Misal. Perintah dari tamrin awal, yakni robalah mubtada pada kalimat atau jumlah berikut ini kepada bentuk jamak, sebagaimana yang telah kita pelajari di bagian alif, mengganti mufrad kepada jamak. Kama huwa muwaddihun fil misal, seperti sebagaimana yang telah diterangkan, dijelaskan dalam contoh. Misal, contohnya adalah hazihi bintun. Hazihi bintun. Isim isyarah, kemudian bintun mufrad. Mufradah. Diganti kepada jam'. Yakni haula'i banatun. Jama' sebagaimana yang ada di dalam kurung ini. Yang kita lihat, yang berbentuk jamak yang di dalam kurung, banatun. Kita roba isim isyarahnya kepada jamak, haula'i banatun. Hazihi bintun, haula'i banatun. Nah, baiklah. Setelah kita membaca al-muhadasa atau hiwar yang di atas, langsung baca tamrin al-awwal merubah jumlah mubtada di bawah ini kepada bentuk jamak, jumlah mubtada yang berbentuk mufrad kepada berbentuk jam. Baiklah para peserta dan para pendengar, semoga para peserta senantiasa selalu aktif dan mempunyai ghirah yang ikhlas dalam mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana kita tekankan, karena bahasa Arab adalah bahasa agama. Lughatul Arabiyah, lughatul din. Barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, berarti dia mempelajari agama. Karena agama berbahasa Arab. Naam, tafadhal ya Abah Ismail. Naam, jazakallah khair kepada Al-Ustaz. Demikianlah sahabat Hidayah, mukaddimah dari pelajaran kita pada malam hari ini. Masih melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, dan kita telah masuk ke poin muhaddatsah yang bagian ba dan tamrin yang pertama. Silakan kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Mursidau ya. Naam Ustaz. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Man haula'il fatayatu ya Maryam? Hunna zamilati. Akhawatun hunna? Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna asy-syaikhu Bilalun. Ummuhunna ustazati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribum minal madrasati. Tamarin. Hawil al-mubtada'u fil jumalil atati ila jama'a kama huwa muwaddihu fil misal. Misal, hadihi bintun. Haulai banatun. Hadihi talibatun. Haulai talibatun. Hadihi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Hadihi tabibatun. Haulai tabibatun. Hadihi muslimatun. Haulai muslimatun. Hadihi zaujatun. Haulai zaujatun. Hadihi ukhtun. Haulai akhawatun. Hadihi fatatun. Haulai fatayatun. Hadihi jadidatun. Haulai jududun. Hadihi kabiratun. Haulai kibarun. Hadihi saghiratun. Haulai sigharun. Hadihi tawilatun. Haulai tiwalun. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Bu Mursida, terjemahkan al-hiwar di atas. Siapa remaja-remaja putri itu ya Maryam? Mereka adalah teman-teman saya. Adakah mereka saudara-saudara kamu? A'akhawatun hunna, apakah mereka bersaudara? A'akhawatun hunna, adakah mereka itu bersaudara? Nah, mereka itu bersaudara. Siapa bapak mereka? Bapak mereka Syekh Bilal. Nah. Ibu mereka guru saya. Nah. Di mana rumah mereka? Rumah mereka dekat dengan dari sekolah. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Bu Mursida di Marsan. Hazihi talibatun. Ayin. Mana yang mubtada, mana yang khabar? Hazihi mubtada talibatun khabar. Khabar. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Bu Mursida. Satu lagi Bu Mursida. Apa kaidah mubtada dan khabar? Maksudnya mubtada ialah isim marfu' yang terletak di awal jumlah, dan khabar isim marfu' sesudah mubtada. Naam. Kalau di sini hazihi talibatun. Isim apa hazihi? Isim isyarah. Isim isyarah. Muzakkar wal muannas. Muannas. Muannas. Ahsan. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair. Kita ucapkan buat Ibu Mursida yang ada di Marsan. Ya, yang selalu menjadi penelpon perdana ya di program pelajaran bahasa Arab kita ini. Barakallahu fiik. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Mursida. Dan ini sudah ada penelpon berikutnya. Diterima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Murniati, Bu ya. Naam, Pak Ustaz. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Man haula il fatayatun ya Maryam? Hunna zamilati. A'akhawatun hunna? Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna asy-syaikhu Bilalun. Ummuhunna ustazati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Ini bacanya boleh dicoba ya, Ustaz ya? Naam, fadhli. Hiwarul mubtada'i fil hawil. Jumalil. Hawil. Ya? Mubtada'i al-mubtada'. Hawil al-mubtada'. Awil mubtada fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa wadihun fil misal. Misal azihi bintun, haulai banatun. Nah. Azihi talibatun, haulai talibatun. Talibatun. Haulai talibatun. Nah. Hazihi mudarrisatun. Hazihi haulai mudarrisatun. Hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Hazihi muslimatun. Haulai muslimatun. Hazihi zaujatun. Haulai zaujatun. Nah, hazihi ukhtun. Haulai akhawatun. Nah. Hazihi fatatun. Haulai fatayatun. Nah. Hazihi jadidatun. Haulai jududun. Hazihi kabiratun. Haulai kibarun. Hazihi saghiratun. Haulai sigharun. Hazihi tawilatun. Haulai tiwalun. Naam, ahsanti Bu Murniati di Beringin Indah. Naam, Bu Murniati, ma makna tabibatun? Apa artinya? Apa artinya tabibatun? Dokter. Dokter. Dokter perempuan. Naam, zaujatun. Zaujatun istri ya, Pak Ustaz. Istri, naam. Jadidatun. Jadidatun baru. Tawilatun. Tinggi. Sawiratun. Kawiratun. Sawiratun. Artinya? Tawiratun. Sawiratun. Nomor 10. Nomor 10 artinya? Nomor 10. Sawiratun kecil. Kecil. Jamaknya? Jamaknya sawiratun kisorun. Sawirun kisorun. Sigarun. Sigarun. Nah. Musannanya? Sawiratun mufrad. Musannanya? Musannanya bentuk duanya. Tambah alif dengan nun di belakang. Tambah alif dan nun. Nah. Si menjadi sawi. Sawiratani. Sawiratani. Oh, sawiratani. Nah, tanya kan baris atas jadinya tambah alif dengan nun. Sawiratani. Tambah ta ya, Pak Ustaz. Tambah alif dengan nun. Tanya sudah ada. Sawiratun. Tambah alif dengan nun menjadi sawiratani. Sawiratani. Nah, tanya baris atas. Jangan baris doma. Kalau baris doma enggak tambah alifnya namanya, tambah waw. Iya, Pak. Kalau tambah alif mesti dia baris atas. Sawiratani. Tobi batun, musannanya? Tobi batoni. Bukan batoni, batani. Ta. Tobi batani. Ayo. Muslimatun. Muslimatun, muslimatani. Muslimatani. Zaujatun. Zaujatani. Naam, ahsan. Kabiratun. Iya, Pak Ustaz. Kabiratun. Kabiratoni. Kibaratun kabiratoni. Naam, kabiratani. Laisat to bal ta. Ta kabiratoni. Bukan to. Oh, ta kabiratani. Aiyah, sahih. Ahsanti. Jazakillah khairan Bu Murniati di Beringin Indah. Ahsanti. Maafkan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazahullah khairan Bu Murniati di Beringin Indah. Nah. Ya, nah, jazakillah khair buat Ibu Murniati yang ada di Beringin Indah. Ya, selanjutnya yang kita terima di 0761-765-2255. Bagi sahabat Hidayah yang ingin mencoba untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, sekaligus diuji ya kemampuan bahasa Arabnya yang telah lalu, mudah-mudahan tidak lupa. Ya, nah, kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Amran di Sekejadi, Pak ya. Ya, tafadhal, Pak. Man ha'ula in fatayatu ya Maryam kunna zamilati akhawatun kunna na'an kunna akhawatun man abuhunna abuhunna abuhunna as-shaykhu bilalun ummuhunna ustazati aina baituhunna baituhunna qaribun minal madrasah. Naam, hadza bintun haula'i banatun. Ulangi, Pak Amran. Hadzi bintun. Naam. Haula'i banatun. Hadzi banatun. Talibatun. Hadzi talibatun. Haula'i talibatun. Naam. Hadzi mudarrisatun. Haula'i mudarrisatu. Hali tabibatun, haulai tabibatun. Hali muslimatun, haulai muslimatun. Hali zaujatun, haulai zaujatun. Hali ukhtun, haulai akhawatun. Hali fatatun, haulai fatayatun. Hazihi jadidatun, haulai jududun. Hazihi kabiratun, haulai kibarun. Hazihi sagiratun, haulai sigarun. Hazihi tawilatun, haulai tiwalun. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran, ma makna zamilati? Zamilati, temanku. Temanku. Ummuhunna. Ummuhunna, apa artinya? Ibu mereka. Ibu mereka. Qaribun. Qaribun, dekat. Dekat, ahsan. Mudarrisatun, musannahnya. Mudarrisatun, mudarrisuna. Musannah, musannah. Bentuk musannah. Mudarrisatan. Naam, ahsanta. Fatatun. Fatatun. Fatatun. Fatatun. Hanya menambah alif dengan nun. Fatan. Kenapa tamar butonya dihilangkan? Fatan. Naam, ahsan. Jadidatun. Jadidatun. Jadidatan. Kabiratun. Kabiratan. Tawilatun. Tawilatan. Apa mufradnya? Fatayatun. Fityat. Fatan. Fatayatun. Fityatun. Mufradnya fatayatun. Yang Pak Amran sebutkan itu muzakkar. Yang sekarang fatatun. Jamak fatayatun. Mufradnya fatatun. Ukhtun. Jamaknya? Ikhwatun. Itu jamak dari akhun, ikhwatun. Kalau ukhtun? Akhawatun. Akhawatun. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, selalu kita memberi dukungan dan sokongan kepada para peserta untuk bermuhawalah atau berusaha, dan juga berusaha untuk membaca dan banyak membaca supaya kelancaran lidah kita teruji dan bisa mengucapkan kalimat bahasa Arab supaya tidak terpatah-patah dan juga baris akhir daripada kalimat harus kita baca untuk mengetahui kaedah yang telah kita pelajari. Karena sampai saat ini pelajaran kita masih mengulangi kaedah yang telah lewat tentang mubtada dan khabar, dan juga isim isyarah yang berbentuk mubtada dan khabar, juga dhamir. Telah kita ingatkan para peserta dan para pendengar, hafal dengan dhamir yang 14, kemudian bentuk gantinya dan juga yang kita harapkan untuk menghafal tasrif lughawi yang telah kita sebutkan minggu lalu. Pada buku kaidah kita pada mukhtarat itu ada tasrif lughawi dan juga dhamir yang 14. Semoga para peserta dan para pendengar untuk membuka buku kaidahnya dan menghafal di waktu senggangnya untuk mengisi waktu kita, jadikan waktu kita bermanfaat untuk belajar bahasa Arab. Dan kita tidak hanya terbatas dengan buku ini, kalau kita mau menghafal mufradat atau kosakata yang lain, itu kita buka kamus atau buku yang lain untuk menghafal kosakata. Bukan hanya cukup dengan kosakata yang ada dan tertulis di buku yang kita pelajari. Semoga para peserta bisa memperluas kosakatanya dan memperbanyak hafalan dari kosakata, dan bisa kita ucapkan, kita praktek setiap hari. Tidak ada kata malu dan segan dan sungkan untuk belajar bahasa Arab ini, karena tidak ada penghalang untuk belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, Radio Hidayah telah membuka sarana untuk kita untuk bisa belajar dengan santai di rumah. Tentu bermanfaat bagi kita untuk mengisi waktu kita dalam istirahat kita dengan bahasa Arab. Naam. Tafadhal ba'da Pak Amran. Ya, demikian sahabat Hidayah. Ya, kita ucapkan juga jazakallahu khair buat Pak Amran yang telah menelpon sebagai penelpon ketiga di malam hari ini. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui SMS, saya mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, dengan Ummu Hanifah ya? Nah. Ya, tafadhal. Man haula'il fatayatu ya Maryam? hunna zamilatu. Zamilati. Hunna zamilati. Hunna jamilati. Zamilati. Naam. A'akhawatu hunna. Naam. Hunna akhawatu. Man abu hunna. Abu hunna as-syaikhu bilalun. Ummu hunna ustajati. Naam. Aina baitu hunna. Baitu hunna qaribun minal madrasati. Naam. Lanjutkan tamrin al-awal. Hazihi baitun. Haulai banatu. Ulang kariri. Hazihi baitun. Bintun. Bukan ya. Hazihi bintun. Naam. Haulai banatu. Hazihi tolibatun. Haulai tolibatun. Naam. Hazihi mudarrisatu. Haulai mudarrisatun. Naam. Hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Hazihi muslimatun. Haulai muslimatun. Naam. Hazihi zaujatun. Haulai zaujatun. Hazihi ukhtun. Haulai akhawatun. Naam, ahsan. Hazihi fatahu. Hazihi fatahtun. Haulai fatayatun. Hazihi jadidatun. Haulai jududun. Hazihi kabiratun. Haulai kibarun. Hazihi sughiratun. Haulai sigarun. Hazihi tawilatun. Haulai tiwalun. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan Ummu Hanifah. Naam, Ummu Hanifah. Jawab al-hiwar. Man haula'il fatayat ya Maryam? Hunna jamilati. A'akhawatun hunna? Naam, hunna akhawatun. Man abu hunna? Abu hunna as-saykun Bilal. Ummu hunna ustajati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, saya menyebutkan bentuk mufradnya. Ummu Hanifah menyebutkan jamaknya. Hazihi mudarrisatun. Jamak. Haulai mudarrisatun. Naam. Hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Hazihi ukhtun. Haulai akhawatun. Hazihi saghiratun. Haulai sigarun. Sebutkan bentuk mufradnya. Haulai tiwalun. Hazihi tawilatun. Haulai fatayatun. Hazihi fatatun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Iya, sungguh Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, jazakillah khair ya buat Ummu Hanifah yang ada di Sukajadi. Terima kasih atas partisipasinya menjadi penelpon yang keempat pada malam hari ini. Dan masih kita terima di 0761 765 2255. atau di 0812-684-20000 bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui SMS. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan Abu Izzah, Pak ya. Naam, akhi. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu kunna zamilati akhawatun hunna. Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna as-saykhu Bilalun. Ummuhunna ustazati. Aina baytuhunna? Baytuhunna qaribun minal madrasati. Kamarinu. Tawil al-mubtada'u fil jamalil atiyati ila jam'i kama huwa maulihi fil misali. Muwaddihun fil misali. Muwaddihun fil misali. Hawil al-mubtada'a. Hawil mubtada'a. Fil jumalil atiyati. Fil jumalil atiyati ila jam'in. Kama huwa maulihi. Muwaddihun. Muwaddihun fil misali. Naam. Misalun. Ahsan. Hadhi bintun. Haulai banatun. Hadhi talibatun. Haulai talibatun. Hadhi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Hadhi tabibatun. Haulai tabibatun. Naam, sah. Hadhi muslimatun. Haulai muslimatun. Hadhi zawjatun. Haulai zawjatun. Hadhi ukhtun. Haulai akhawatun. Hadhi fatatun. Haulai fatayatun. Hadhi jadidatun. Haulai jududun. Hadhi kabiratun. Haulai kibarun. Hadhi saghiratun. Haulai sigharun. Hadhi tawilatun. Haulai tiwadun. Naam, ahsanta Abu Izzah di Jalan Tium. Abu Izzah, ajib al-hiwar. Man haula'il fatayatu ya Maryam? Kunna zamilati. A'akhawatun hunna? Naam, kunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna as-saykhu Bilalun. Ummuhunna ustazati. Aina baytuhun? Baytuhunna qaribun minal madrasati. Uzkur jam. Al-jam'u minal mufradah al-atiyah. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Tabibatun. Tabibatun. Muslimatun. Muslimatun. Tawilatun. Tiwalun. Saghiratun. Sigharun. Kabiratun. Kibarun. Uzkur mufrad. Akhawatun. Ukhtun. Fatayatun. Fatatun. Judud. Jadidatun. Talibatun. Talibatun. Naam, ahsanta Abu Izzah di Jalan Tium. Jazakallah khair. Iyakumussalam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Abu Izzah. Jazakallah khair, kita ucapkan buat Abu Izzah yang berada di Jalan Tiung ya, yang telah membacakan Al-Hiwar dan tamrin kita pada malam hari ini. Dan masih kita terima kesempatan bagi penelpon berikutnya di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bu Lina, Bu ya? Iya, Ustaz. Iya, tafadhali. Man haula'il fatayatu ya Maryam? hunna zamilati. Akhawatu hunna. Naam, hunna akhawatun. Man abu hunna? Abu hunna asyaihu bilalun. Naam. Ummu hunna ustajati. Aina baitu hunna? Baitu hunna qaribun minal madrasati. Hawilil mubtada'a fil jumlil atiyati ila jam'i kama huwa muaddihun fil misali. Naam, ahsan. Misalun. Hadhihi bintun. Haula'i banatun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Hadhihi mudarrisatun. Haula'i mudarrisatun. Hadhihi tabibatun. Haula'i tabibatun. Hadhihi muslimatun. Haula'i muslimatun. Hadhihi zawjatun. Haula'i zawjatun. Hadhihi ukhtun. Haula'i akhawatun. Hadhihi fatatun. Haula'i fatayatun. Hadhihi ladidatun. Haula'i jududun. Jududun. Nah. Hadhihi kabiratun. Haula'i kibarun. Hadhihi saghiratun. Haula'i sigharun. Hadhihi tawilatun. Haula'i tiwalun. Naam, ahsanti Bu Lina di pajar ujung. Naam, ajib al-hiwar. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. A'akhawatun hunna? Naam, hunna akhawatun. Man abu hunna? Abu hunna asyaykhul bilalu. Ummuhunna ustazati. Aina baytuhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Uzkur mufrad min jumal atiya. Haula'i talibatun. Hadhihi talibatun. Haula'i tabibatun. Hadhihi tabibatun. Uzkur musanna minal mufrada al atiya. Saghiratun. Saghiratani. Tawilatun. Tawilatani. Fatatun. Fatatani. Ukhtun. Ukhtun. Ukhtutani. Kenapa menambah tak? Ukhtutani. Kenapa ditambah taknya? Ukhtutatin. Ya, tapi ukhtun. Tambah alif dengan nun. Ukhtutani. Ukhtutata. Ukhtuta. Tidak menambah, tidak mengurangi. Hanya menambah alif dengan nun saja. Oh, ukhtani. Ukhtani. Tidak ditambah tanya. Ukhtatani salah. Oh, ukhtani. Ya. Nah, bagaimana bentuk mufradnya? Seperti itu bentuk musannahnya, kemudian hanya menambah alif dengan nun di belakang. Zaujatun. Zaujatani. Sebutkan bentuk jamak dalam pelajaran kita yang telah kita sebutkan. Ada tiga. Yang pertama jamak. Jamak apa? Jam'u. Bentuk-bentuk jamak. Bu Lina. Ya, Ustaz. Bentuk-bentuk jamak atau macam-macam jamak. Ada tiga. Jamak. Muzakkar. Jamak muzakkar salim. Yang kedua. Jamak muannats salim. Muannats salim. Yang ketiga. Yang ketiga. Jam'u. Jamak taksir. Jam'u taksir. Naam, ahsanti. Sudah hafal tasrif lughawinya Bu Lina? Tasrif. Isim isyarat ya. Isim domir. Tasrif. Huwa humahum. Itu domir. Ya humahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Coba zahaba. Zahaba huwa zahaba. Zahaba huma zahaba. Zahabum. Enggak. Enggak usah disebut domirnya. Langsung zahaba zahaba. Zahaba zahaba. Zahabu. Zahabat zahabata. Zahabna. Zahabta zahabtuma. Zahabtum. Zahabti zahabtuma. Zahabtunna. Zahabtu ana. Zahabtu. Zahabtu. Zahabtu ana zahabna nahnu. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Bu Lina di pajar ujung. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta, alangkah baiknya kita hafal di luar buku ini, kita menghafal kaidah atau juga tasrif dan domir yang telah kita lewati, yang diperintahkan, karena pelajaran tersebut akan kita dapatkan dalam bacaan kita seperti yang dibacakan oleh Ibu Lina. Kita menanya atau menyuruh para peserta sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga ada sebagian para peserta yang banyak pertanyaannya dan tentang kaedahnya, karena mereka insya Allah bisa menjawabnya, dan sebagian belum bisa, tentu mereka harus bergiat lagi untuk membuka buku dan membaca mengulang-ulangnya, karena pertanyaan sesuai dengan kemampuan. Baiklah, penelpon selanjutnya, kita persilakan pada Bu Lina. Tepat dari. Nah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Ujang di Pasar Pusat, Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man ha'ula'i fatayatu ya Maryam? Hunna zamilati. Akhawatun hunna. Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna Shaykhu Bilalun. Ummuhunna ustazati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribum minal madrasati. Naam. Istamir. Hati banatun. Bintun. Hazihi bintun. Haulai banatun. Hazihi talibatun. Haulai talibatun. Hazihi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Hazihi tabibatun. Haulai tabibatun. Hazihi muslimatun. Haulai muslimatun. Hazihi zawjatun. Haulai zawjatun. Hazihi ukhtun. Haulai akhawatun. Hazihi fatatun. Haulai fatayatun. Hazihi jadidatun. Haulai jududun. Hazihi kabiratun. Haulai kibarun. Hazihi saghiratun. Haulai sigharun. Hazihi tawilatun. Haulai tiwalun. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Naam, Pak Ujang, ajib al-hiwar. Man haulail fatayatu ya Maryamu? Kunna zamilati. A'akhawatun hunna? Naam, kunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna Syaikhun Bilalun, Ummuhunna Ustazati. Ustazati. Ummuhunna Ustazati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Sebutkan musanna daripada tamrin al-awal ini, semuanya dari awal sampai 11. Sebutkan musannanya dari talibatun. Talibatani. Terus? Mudarrisatani. Tabibatani. Muslimatani. Naam. Zawjatani. Ukhtani. Naam. Fatatani. Jadidatani. Naam. Kabiratani. Saghiratani. Tawilatani. Sebutkan bentuk muzakkar tawilatun. Diroba menjadi muzakkar. Tawilun. Saghiratun. Saghirun. Kabiratun. Kabirun. Jadidatun. Jadidun. Patatun. Fata. Fata. Ukhtun. Akhun. Akhun. Zaujatun. Zauja. Zaujun. Zaujun. Ahsan. Muslimatun. Muslimun. Muslimatun. Muslimun. Muslimun. Tabibatun. Tabibun. Mudarrisatun. Mudarrisun. Talibatun. Talibun. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Wah, iya kan. Tanya sikit, Pak. Naam, tafadhol. Yang nomor 8 dan 9 sampai ke 11 itu, Pak. Itu jamaknya tidak pakai kamau buka, kenapa itu, Pak? Tidak memakai tak. Ya, seperti itu. Kenapanya ya seperti itu. Kabiratun, kibarun. Kalau kibaratun salah. Nah, jadi sama dengan yang muzakkar. Muzakkar, nam. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah para peserta dan para pendengar telah paham dengan pelajaran tentang hiwar dan tamrin al-awal dari arti, kemudian hukum yang terdapat, hukum kaedah yang terdapat pada setiap jumlah yang kita baca tadi. Sebagai tambahan, karena kita telah sampai kepada jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim dan juga jamak taksir, kalau jamak muzakkar salim alamat rafa'nya yaitu waw, muslimuna. Muslimuna, waw jamak muzakkar salim alamat atau tanda rafa'nya adalah waw, karena dia dari isim jamak muzakkar salim. Kemudian alamat nasab yaitu tanda nasab daripada jamak muzakkar salim itu ya, muslimina, menjadi ya kalau dia nasab. Alamat jar, alamatu jar min jam'il mudhakkar salim ya, sama dengan alamat nasab, sama sama ya, muslimina. minal muslimina. Kemudian jama' mu'annas salim, jama' mu'annas salim alamat rofaknya yaitu dhamma, seperti haula'i banatun, dhamma di akhirha alamat rofak daripada jama' mu'annas salim dhamma. Kemudian alamat nasab dari jama' mu'annas salim kasrah, banatin menjadi banatin. Kemudian bentuk atau alamat jar daripada jama' mu'annas salim, alamat jarnya adalah kasroh, seperti dengan alamat nasab muslimatin, talibatin atau banatin. Kemudian jam'ut taksir, jama' taksir seperti jama' taksir jadidun, jududun. Alamat rofaknya dhamma. Kemudian alamat nasabnya fathah. Alamat jarnya ya. Itu jam'ut taksir. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta, para pendengar Radio Hidayah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 75 Tamrin As-Sani. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Membaca menjelaskan baris daripada akhir setiap kalimat. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Kita diperintahkan untuk latihan membaca, apakah benar bacaan kita. Kemudian diperintahkan untuk menulis, apakah yang kita dengar tadi, yang kita baca tadi, sesuai dengan tulisan kita. Baiklah, setelah Pak Ujang di Pasar Pusat, kita lanjutkan para peserta selanjutnya yang ke-8 untuk membaca Tamrin Sani ila akhir. Nah, tafadhalu. Ya, demikian sahabat Ida rahimakumullah, kita terima kembali di 0761765 2255 untuk melanjutkan tamrin yang berikutnya. Ya, sudah ada penelpon, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Muhammad, Bu, ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Iqra waktu. Haula'i ihwati wa haula'i akhawati. Man haula'i fityatu? Haula'i banatul mudarrisati. Naam, ahsan. Lanjutkan. Haula'il fityatu jamilati. Abuhunna tabibun wa umuhunna mudarrisatun. Aina talibatul jududu? Zahabna ilal maktabati. Aina banatuka ya ammati? Hunna fil matbahi. Aha ula'il mumarrizatu muslimatu? Na'am. Haula'i tabibatu. Haula'i tabibatun. Ya. Haula'i tabibatun. Nah. Azawjahunna mudarrisuna. Ulang. Azawjahunna mudarrisun mudarrisuna. Itu jamak dari zaujun. Bukan pertanyaan. Jamak dari zaujun. Azawjahunna mudarrisuna. Khata. Azwajuhunna. Zaujun, zaujani, azwajun. Ya Ustaz. Naam. Azwajahunna mudarrisuna. Azwajuhunna. Azwajuhunna. Naam. Azwajuhunna mudarrisuna. Naam. Man hadhihi mir'atu mar'atu? Naam. Hiya zaujatul tabibu. Hiya zaujatul tabibu jadidu. Khata. Ulang. Hiya. Hiya zaujatu tabibu jadidu. Zaujatu at-tabibi. Zaujatu at-tabibi. Bentuk apa dia? Kaedahnya? Ummu Muhammad? Mudhafun ilaihi. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Zaujatu mudhaf at-tabibi mudhafun ilaihi. At-tabibi al-jadidi. Itu bentuk apa? Na'at man'ud. Na'at man'ud. At-tabib mudhafun ilaihi. Dan dia juga na' man'ud daripada al-jadidi. Na'at. Na'am. Ahsan. Karir. Abnatuka fil madrasati sanawiyatu. Madrasati sanawiyati ya Usama. Ba'duhum fil madrasati. Ulang. Khata. Ulang pertanyaannya. Bintun jamaknya. Banatun. Banatun. Berarti A di situ pertanyaan. Abanatuka. Naam ahsan. Laisa abanatuka. Abanatuka fil madrasati sanawiyati ya Usama. Naam. Ba'duhum fil madrasati sanawiyati wa ba'duhum fil madrasati mutawasitati. Ba'duhunna fil madrasati sanawiyati. Ba'duhunna fil madrasati sanawiyati wa ba'duhunna fil madrasati mutawasitati. Naam. Alaki banatun ya Laila. Naam, li banatun kibarun. Naam. Wahunna talibatun bil jami'ati. Man haula innisa utiwalu. Sah. Hunna tabibatun min Amerika. At-tabibatu kharaja at-tabibatu kharajna min al-mustashfa. At-tabibatu ba'nya ada alif. At-tabibatu kharajna min al-mustashfa. Ulangi at-tabibatu karena jamak. Ya itu dipanjangkan at-tabibatu. At-tabibatu. Naam. Kharajna min al-mustashfa. Sah. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad, ma makna haula'i ikhwati wa haula'i akhawati? Ini saudara-saudara laki-laki saya dan ini saudara-saudara perempuan saya. Man haula'il fatayatu? Siapakah para pemudi ini? Haula'i banatul mudarrisati. Ini anak-anak perempuan guru saya. Man hazihil mar'atu? Nomor 8. Siapakah wanita ini? Hiya zaujatut tabibil jadidi. Dia istrinya dokter yang baru. Naam. Abanatuka fil madrasati sanawiyati ya Usama. Apakah anak-anak perempuan anak perempuan kamu di sekolah sanawiyah ya Usama? Ba'duhunna fil madrasati sanawiyah wa ba'duhunna fil madrasati mutawassitati. Sebagian di sekolah sanawiyah SD sebagian dan mereka. Sebagian di sekolah lanjutan pertama. Nah, sebagian mereka ba'duhunna sebagian mereka. Man haula'in nisa'ut tiwalu? Siapakah wanita yang tinggi ini? Naam. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para dokter itu sudah keluar dari rumah sakit. Naam, ahsanti. Jazakillahu khairan Ummu Muhammad di Panam. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ba'da Ummu Muhammad. Ya, demikian ada Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khair kita ucapkan atas partisipasinya telah bergabung bersama kita di studio pada malam hari ini. Dan saat kita beralih sejenak ke pertanyaan SMS. Ya, assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana baru bergabung belajar bahasa Arab. Ya, apa nanti bisa dibacakan artinya Ustaz? Dan ana juga belum tahu apa itu muftada, jamaknya apa? Ya, syukran kastiran Ustaz. Jamaknya apa? Naam, jazakallahu khairan. Au jazakallahu khairan. Pertanyaannya, kita telah melewati separuh daripada buku kita ini. Bagi yang pertama, yang baru masuk, insyaallah bisa mengikuti dalam membaca dan akan bisa kalau selalu aktif dan selalu mendengarkan pelajaran bahasa Arab dan mengulang, mendengar ulangannya pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Insyaallah mereka akan bisa mengikutinya karena kita masih dalam juz pertama, baru melewati separuh daripada buku. Untuk mengartikan, setiap kita belajar, setiap kosakata yang kita pelajari itu kita terjemahkan dan kita artikan, dan kita harapkan kepada seluruh peserta dan para pendengar untuk menulis kosakata atau kalimat yang diartikan oleh peserta di radio. Semoga cara seperti itu yang demikian memberi manfaat bagi para peserta yang baru mendengar dan baru aktif dalam pelajaran bahasa Arab ini. Naam, jazakallahu khairan au jazakumullahu khairan atas sarannya, insyaallah akan kita laksanakan. Dan sekalian sudah kita lakukan mengartikan setiap kalimat atau kosakata yang baru. Mungkin kalau kosakata yang telah kita lewati dan sering kita baca itu mungkin tidak diulangi untuk menghemat, karena setiap kosakata kita diperintahkan untuk menghafal dan mengetahuinya, mengetahui arti dan hafal kosakata bahasa Arab kemudian artinya dan meletakkannya ke dalam sebuah kalimat atau jumlah. Itu PR dan yang harus kita lakukan. Setelah menghafal kalimat atau kosakata, kita tahu artinya, kemudian untuk memasukkannya ke dalam jumlah, meletakkannya dalam pembicaraan kita, itu yang harus kita lakukan, yang kita laksanakan. Karena tidak cukup hanya mendengar dan membaca di waktu pelajaran bahasa Arab saja. Karena kalau mengharapkan satu jam setengah dalam pelajaran bahasa Arab ini, mungkin itu sangat sedikit. Sedangkan perintah dan tugas kita sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu, tentu kita banyak mengulang dan mencari dan untuk murajaah dan menghafal apa yang kita perlukan dalam penggunaan untuk bahasa Arab ini. Kalau tidak demikian, kita tidak akan banyak mengetahui bahasa Arab, karena hanya merasa cukup dengan pelajaran pada malam harinya, hanya mendengar dan ikut membaca pada jam bahasa Arab, itu tidak cukup. Harus diulang dan dibaca kembali pelajaran yang telah lewat. Nah, itu sebuah motivasi dan saran dari kita untuk para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, jazakumullah khairan. Ya, demikian ya buat sahabat yang bertanya. Mudah-mudahan yang baru mengikut tetap semangat dan mengikuti saya terus program ini. Insyaallah akan diterangkan terus oleh Ustaz satu persatu pelajaran kita ini. Ya, baiklah sahabat Hidayah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ya, silakan, tafadhol. Iqra' waktu. Haulai ihwati wa haulai ahawati. Man haulail fatayatu? Haulai banatun mudarrisati. Ulang. Haulai banatul mudarrisati. Naam, ahsan. Haulail fatayatun. Haulail fatayatu zamilati. Haulail fatayatu. Haulail fatayatu zamilati. Abu hunna tabibun wa umuhunna mudarrisatun. Naam. Ainat talibatul jadidu. Ainat talibatu jududu. Zahabna ilal maktabati. Aina banatuka ya ammati. Naam. Kunna fil matbahi. Ahaula ilmu marlidatu muslimatun. Naam. Haulai tabibatun. Azwajuhunna mudarrisuna. Man hazihil mar'atu? Hiya zawjatul tabibil jadidi. Naam. Abanatuka fil madrasatis sanawiyyati ya Usamah? Ba'duhunna fil madrasatil ba'duhunna fil madrasatis sanawiyyati wa ba'duhunna fil madrasatis mutawassitati. Alaka banatun ya Laila? Kenapa? Alaki banatun ya Laila? Naam, li banatun kibarun wa hunna talibatun bil jami'ati. Man haula'in nisa'u tiwalun hunna tabibatun min Amerika. At-tabibatu kharajna minal mustasfa. Naam. Nomor 10. Jazakillahu khairan Ummu Arif di Graha. Nomor 10. Kenapa alaki? Laila nama perempuan, Ustaz. Nama perempuan. Nama perempuan, tetapi tidak memiliki tamar buto. Oh. Hah? Jadi alaka, Ustaz. Ya, alaki. Sohe, alaki. walaupun nama perempuan, walaupun dia tidak memiliki tamar buta, yang namanya ya, perempuan tetap muannas. Naam. Jazakillah khairan. Amin wa iyyakum Ustaz. Belum, Ummu Arif. Iya ya Ustaz. Artikan, aina banatuka ya ammati? Nomor 5. Di mana? Banatuka. Anak-anak engkau ya pamanku. Ammatun. Bibiku. Kalau pamanku apa? Paman bahasa Arabnya. Ammi. Pamanku, naam. Hunna fil matbahi. Mereka di dapur. Aha ula ilmu maridatu muslimatun. Apakah mereka ini perawat-perawat muslimat? Naam. Haulai tabibatun. Mereka ini para tabib perempuan. Azwajuhunna mudarrisuna. Suami-suami mereka guru. Naam. Man hazihil mar'atu? Siapa ini? Wanita. Wanita yang banyak Ustaz. Al-mar'atu. Mar'atu wanita Ustaz. Hiya zaujatut tabibil jadidi. Dia istri dokter yang baru. Abanatuka fil madrasati sanawiyati ya Usama. Apakah anak-anak engkau di madrasah sanawiyah ya Usama? Kenapa abanatuka bukan abanatuki? Karena yang ditanya adalah Usama Ustaz. Usama? Usama kan nama laki-laki Ustaz. Nah, walaupun dia memiliki tamar buta. Yang itu nama laki-laki. Tetap muzakkar. Iya Ustaz. Nah, ba'duhunna fil madrasati sanawiyah. Sebagian dari mereka di madrasah sanawiyah dan sebagian lagi di madrasah mutawassithah. Nah. Ahsan si. Jazakillah khairan Ummu Arif di Graha. Amin wa iyyakum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Ummu Arif. Ya, jazakillah khair kita ucapkan buat Ummu Arif yang telah bergabung membacakan tamrin kita pada malam hari ini. Ya, masih kita terima satu penelpon terakhir pada malam hari ini. Silakan bagi yang ingin ikut berpartisipasi untuk membacakan tamrin yang kedua ini, silakan di 0761-765-2255. Ya, kelihatannya gampang-gampang susah ya. Dilihat gampang, ternyata setelah dibaca agak susah juga rupanya. Ya, kita terima penelpon terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Ibu Lina kembali, Bu ya. Ya, tafadhali. Silakan. Haulai ikhwati wa haulai ikhwati. Man haulai fityatun? Haulai banatul mudarrisati. Haulai fatayatu zamilati. Ulang nomor 2 Bu Lina. Man haulai fityatun? Kenapa? Haulai banatul. Ulang nomor 2. Man haulai? Man haulai fityatu? Fityatun jamak dari fata. Yang di sini muannas. Kalau fata atau fityah itu muzakkar. Yang ini jamak daripada muannas. Fatayatun. Fatayatun. Ayuh. Oh iya ya. Man haula'il fatayatun? Haula'i banatul madarasati. Mudarrisati. Ai, sahih. Haula'il fatayatu jamilati. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Naam. Aina tabibatul jududu? Dhahabna ilal maktabati. Aina banatuka ya ammati? Hunna fil maktabahi. Ahaulail mumarridati muslimati? Naam. Haulai tabibatun. Ulang. Ahaulai. Ahaulail mumarridatun muslimatun. Al-mumarridatu muslimatun. Muslimatun. Naam. Naam. Haulai tabibatun. Azwajuhunna mudarrisuna. Man hadhil mar'atu? Ya zawjatu tabibil jadidi. Abanatuka fil madarasati sanawiyati ya Usama. Ba'duhunna fil mudarrisati. Fil madarasati. Ba'duhunna fil madarasati sanawiyati. Wa ba'duhunna fil madarasati mutawassitati. Naam. Alaki banatu ya Laila? Naam. Li banatu kibarun. Wa kunna talibatun bil jami'ati. Man haula'il nisa'u tiwalu? Hunna tabibatun min Amerika. Naam. At-tabibatun kharajna minal mustasfa. Ulang. At-tabibatu kharajna minal mustasfa. At-tabibatu, bukan at-tabibatun. Ya, alif lam mim. Jazakillahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Naam, Ibu Lina, satu pertanyaan. Zahabna, ma makna zahabna? Mereka telah pergi. Ilal mustasfa. Mereka telah pergi ke rumah sakit. Kharajna. Mama dan kharajna. Mereka telah keluar dari rumah sakit. Naam. Kalau zahabna, pergi. Pergi. Ilal maktabati. Al maktabah. Perpustakaan. Perpustakaan. Zahabna. Itu PL apa? Nomor 4. Ya. Zahabna. Telah pergi ke perpustakaan. Di Erop. Mereka telah pergi ke perpustakaan. Naam. Erop. Zahabna. Zahabna. Fi'lun madi. Naam. Takdirunna. Fi'il madi mabniyun. Mabniyun. Mabniyun alal fati fi akhiri. Zahabna. Mana? Mabniyun sukun. Asalnya apa itu? Zahaba. Kemudian adana. Nun itu nun apa? Nun jamak muannats. Kata. Hunna zahabna. Hunna zahabna. Nun niswa namanya. Naam. Nun niswa. Nun menunjukkan perempuan. Hunna zahabna. Zahabna. Fi'lun madhi mabniyun ala sukun. Littisalihi nunun niswa. Naam, Bu Lina. Jazakillah khairan, Bu Lina di Pajar Ujung. Iya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, yang mana dari awal pelajaran kita tadi yang dimulai dari Ibu Mursidah di Marsan dan diakhiri oleh Ibu Lina di Pajar Ujung. Pertanyaan yang harus dilontarkan kepada Ibu Lina dan juga harus dilontarkan juga kepada Ibu Mursidah, karena kita lihat dan kita dengar, mereka sudah bisa dan mampu untuk menjawabnya. Dan juga para peserta yang lainnya, jangan merasa ketinggalan dari para peserta yang lainnya, karena pelajaran kita ini kita mengikuti para peserta yang betul-betul pemula, supaya mereka bisa mengikutinya. Karena tujuan pembelajaran kita ini adalah untuk para pemula yang betul-betul tidak pernah mempelajari bahasa Arab, dan mereka lah yang harus kita perhatikan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Kesempatan mereka dalam mempelajarinya bersama Radio Hidayah, radio kesayangan kita. Baiklah, dengan berakhir bacaan dari Ibu Lina, berakhir pertemuan kita pada malam hari ini, sebagai motivasi bagi para peserta dan para pendengar, dan juga saran, hendaklah mengulang murojaah dan merubah kalimat bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Contohnya, zamilati, zamilati, ya-nya itu takdirnya adalah ana, pengganti daripada ana, zamilati. Coba kita roba menjadi zamilatuka, zamilatuha, zamilatuhu, zamilatuha, zamilatuhunna, dhamir yang 14. Seperti itu, supaya kita bisa dan lancar untuk merubah satu kalimat, suatu bentuk daripada kalimat kepada bentuk yang lain. Merubah bentuk mubtada dan khabar, kemudian menjadi na'at man'ut, dan menjadi mudhaf wa mudhafun ilaihi, dan juga bentuk yang lainnya. Seperti itu, supaya kita tahu apa bedanya mubtada dan khabar, kemudian na'at man'ut, mudhaf wa mudhafun ilaihi yang telah kita pelajari tersebut, untuk melancarkan bacaan kita daripada tamrin yang tidak berbaris. Karena dalam perintah Iqra waktub ini, kalimatnya tidak berbaris dan tidak diberi harakah, kita yang menulisnya dan kita yang mengucapkannya harus tepat dan benar cara pengucapan dan makhraj setiap huruf dan setiap kalimat. Tidak membaca ta kepada to, tidak merubah ta menjadi to. Mudarrisatun, mudarrisatun, salah. Mudarrisatun. Ta tetap ta, to tetap to. Tabibatun, tabibatun. Ta kabiratun, tabibatun. Naam. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.